lagi-lagi hoax. Hoax menjadi kata yang populer akhir-akhir ini. Makin hari, makin meroket istilahnya. Tapi di sisi lain, makin terpuruk orang yang kena racunnya. Awas, hoax bukanlah satu kata yang patut mendapat perhatian kita, apalagi mengikuti geraknya. Sebaliknya, hoax harus jadi peringatan betapa pentingnya jati diri agar kita tak terjebak secara salah dan akhirnya menyesali diri, namun tiada arti. Maklum, jika Anda tergelincir di arena hoax, apalagi menjadi pembuat karena kurang berpikir panjang. Celaka menunggu di depan. Menyesal sudah barang tentu tak berguna. Dibui juga tak berarti karena tak jelas apa yang diperjuangkan. Karena itu, jangan pernah berbuat. Atau Anda justru diperalat menyebarluaskan hal yang tak bisa Anda bertanggung jawab. Hati-hati, jadilah bijak dalam kehidupan ini. Jalani hari-hari dengan teliti. Perhitungkan setiap langkah agar tak menyesal di kemudian hari. Hoax, satu kata yang sederhana mengingatnya, tapi mengerikan akibatnya. Jadi, awas, jangan terjerumus di lubang di mana orang sudah banyak ada di sana. Semoga kita bijaksana. Bersama saya, Bigman Sirait.